Zalimun li nafsih, merendahkan orang muslim saudaranya, ala sahibi wa dakhala jannata wa zalimun li nafsih, tatkala dia masuk ke kebunnya yang dia bangga-banggakan, dia berkata kepada saudara yang muslim, ala ghairi tariqihi mardiyah, dengan cara yang tidak diridhai Allah, dengan mengatakan ma'adzunu anta bida hadhi abada, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Ya. Wa ma adzunnu sa'ah qa'imah. Ya. Dia membanggakan kekayaannya, membanggakan kebunnya, ya, dan sampai-sampai mengatakan tidak akan binasa, hancur kebunku, tidak akan. Dan dia mengatakan wa ma'adzunnu sa'ata qa'imatan. Kalau seandainya ya, aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang, dia tidak yakin hari kiamat itu akan datang, dia akan kekal hidupnya. Wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dia mengatakan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku mendapat tempat kembali yang baik. Dia kira di dunia dia dimuliakan oleh Allah. Karena Allah sayang dia, Allah berikan kemudahan kehidupan dunia, pikiran dia. Lah kamu, wahai saudaraku, gak punya apa-apa. Allah mengelantarkan kamu, hidupmu susah. Dia mengira seperti itu. Dan tanpa mengatakan Masya Allah, tanpa mengatakan Alhamdulillah, tanpa mengatakan mengembalikan urusannya kepada Allah. Wa huwa zalimun li nafsih, dia dalam keadaan menzalimi diri sendiri. Masa ikhwah rahimakumullah. Kemudian faqala walau la iddakhalta jannataka qulta masyaallah. Orang yang wahwa tatkala saudaranya menasihati, ya, wahwa yuhawirhu au yujadiluhu, tatkala saudara yang muslim tadi melihat kesombongan temannya, kekufuran temannya, menganggap hidupnya akan abadi, dia dimuliakan oleh Allah, tapi dia tidak pernah beribadah kepada Allah. Saudara tadi menasihati, akafarta billadzi khalaqaka min turab? Apakah kamu mengkufuri kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari tanah? Kamu itu dulunya enggak ada. Apa yang kamu banggakan? Summa sawwaka rajula, kemudian Allah membentuk kamu menjadi sekarang ini. Dulu kita tidak ada apa-apanya. Dulu kita 20 tahun lagi belum ada nama kita. Bagi yang usianya di bawah 20 tentunya. Ya. Maksudnya di sini kata Ibnu Katsir rahimahullah, ajhadtal ma'at wa anta ta'lamu anna Allah khalaqaka min turab. Engkau mengingkari hari kebangkitan padahal kamu tahu Allah yang menciptakanmu. Suma min nutfatin, Allah kemudian menyempurnakanmu. Hatta sirta rajulan sawiyan samian basira. Kamu menjadi tumbuh besar sempurna, seorang laki-laki yang bisa mendengar, bisa melihat, bisa mengetahui, bisa berbuat, bisa melakukan apa saja yang kamu inginkan. Wataftishu wa tafhamu fa kaifal ankartal ma'adullah. Bagaimana dengan kesempurnaan yang telah kamu dapatkan malah kamu mengingkari janji Allah berupa hari kiamat? Qadirun ala bada'ah, yang Allah itu maha kuasa atas permulaan penciptaan. Kemudian dia melanjutkan nasihatnya, lakinna huwallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Akan tetapi aku beriman, dialah Allah SWT Tuhanku, Rabbku, dan aku tidak menyekutukan kepadanya sesuatu pun. Berdakwah, berubah tauhid. Kemudian orang tadi yang muslim menasihati kepada sahabatnya yang sombong angkuh tadi, walaula, dan mengapa iddakhalta, dan mengapa kamu tidak tatkala masuk, dan mengapa tatkala kamu masuk ke kebunmu, la ya jannataka qulta masyaallah, tidak mengatakan masyaallah tatkala datang masuk ke kebun, melihat tumbuhannya hijau, subur-subur, kan harusnya bilang masya Allah. Tatkala buahnya sudah mulai kelihatan, bilang masya Allah. Tatkala mau panen, masya Allah. Ya, semuanya dengan nasihat ini, dia mengatakan la quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah. Intarani an akul laminka mala wa walada. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dari hal harta dan anak, yang penting saya bersyukur. Saya tetap apa yang ada saya miliki, saya mengatakan masya Allah la quwwata illa billah. Disebutkan, dinukil oleh Ali Mukasir Ramallah dari Abu Ya'la Al-Musili, haddatsana Jarrah bin Mukhlad, haddatsana Amr bin Yusuf, qala sana Isa bin Aun, qala haddatsana Abdul Malik bin Zurarah an Anas bin Malik radhiyallahu an. Sanad sampai kepada Anas bin Malik. Qala Rasulullah SAW, Anas mengatakan, ma an'amallahu ala abdin ni'matan min ahlin au malin au waladin fayakulu masya'allah la quwata illa billah fayurafihi annahu tunal maut. Ya. Yang artinya, ma an'amallah, tidaklah Allah menganugerahkan seorang ala abdin, seorang hamba, nikmatun, sebuah nikmat, min ahlin, nikmatan tersebut keluarga, ya alhamdulillah kalian punya keluarga, punya ayah, punya ibu, punya kakak, punya adik, punya mbah, punya pakde, punya pakle, punya om, punya bule, punya pakle, apa lagi, tante, walaupun ada sebagian kita yang berkurang, yang enggak punya ibu, yang enggak punya bapak, tapi masih punya keluarga, disyukuri. Dan kita doakan sudah meninggal dengan ampunan. Ini sebuah kenikmatan. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, au malin, harta. Tadi keluarga, harta. Alhamdulillah, kita makan sehari 3 kali. Baju bagus semua, enggak ada yang bolong. Ya, minimal import semua, ya. Kemudian sendalnya 2 kanan kiri, alhamdulillah. Coba kalau kanan toh, engkleng kamu, toh engkleng, engkleng tuh jalan 1 kaki. Awaladin atau anak, bagi bapak-bapak punya anak, disyukuri masya Allah. Fayaqulu masyaallah la quwata illa billah la quwata illa billah, mengucapkan doa ini, ya, doa bersyukur. Selain alhamdulillah, kita mengucapkan masyaallah la quwata illa billah fayurafihi, ya, tidak ada kekuatan kecuali Allah, maka ia melihatnya dunal maut, tanpa kematian. Wa kana yata'awwalu hadhil ayah, ya, Allah melihatnya. Tafsir dari ayat ini, idzakhalta jannataka qulta masyaallah la quwata illa billah. Qala al-Hafid Abul Fathi Al-Azdi, fa'asa rabbi maksudnya di sini la yasih an Anas bin Malik la yasih. Beliau menyebutkan bahwasanya hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tatkala kita itu didapatkan nikmat mengucapkan masya Allah la quwata illa billah, tidak sahih. Tidak sahih satu riwayat. Namun dengan ayat ini kita menunjukkan bahwasanya wejangan nasihat seorang yang soleh kepada sahabatnya yang kafir, yang sombong, suruh mengatakan apa? Walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah in tarani ana aqul laminka ma lawa walada. Tidak bertolak belakang. Makanya seperti ini ya, tidak masalah. Kemudian orang yang beriman tadi melanjutkan ucapannya, fa'asa rabbi ayatiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbana minas sama fatusbiha sa'idan zalafa zalaqa. Dia mengingatkan karena dia sombong, tidak pernah mengembalikan kenikmatan kepada Allah. Dia mengingatkan, fa'asa rabbi, maka bisa jadi mudah-mudahan rabbi Tuhanku ayyutiyani khaira, memberikan kepadaku kebun min jannatika, lebih baik daripada kebunmu. Karena kebunnya dia enggak sebagus kebunnya tadi. Yang satu kebunnya biasa. Dia tapi senantiasa bersyukur. Tapi ya panennya enggak melimpah sebagaimana orang kafir tadi. Ya. Wa yursil 'alaiha husbana. Dan mengirimkan petir dari langit kepada kebunmu. Minas sama fatus biha sa'idan zalaqa, maka kebunmu jadi tanah yang licin dan gersang. Licin itu sudah enggak ada tumbuhannya, itu sudah gersang, enggak bisa tumbuh. Qala Ibnu Abbas wa Dhuhak wa Qatadah adzaban minas sama. Maksudnya adalah azab dari langit. Azab dari langit. Ibnu Abbas wa Dhuhak wa Qatadah. Wadzahir kata Ibnu Katsir rahimahullah annahul matar. Yang dimaksud azab di sini adalah hujan yang sangat lebat. Al-muz'ij al-bahir. Yang lebat, yang membinasakan. Alladhi yaktali'u zuru'aha wasjaraha. Yang bisa memporak-parandakan kebunnya. Coba kalau kebun sawah aja misalnya. Kebanjiran, sawahnya pada jatuh, pernah lihat ya? Itu sudah gak bisa dipanen. Ya. Dipanen busuk, karena sudah kerendam air. Padahal, jangan diguyur. Jangan diam. Bikin biar konsentrasi. Masalahnya Ustaz cerita gak guyu, gak lucu kok pada ketawa, kenapa? Gak tahu, ditopong dari belakang. Aneh. Air nih. Ambil kanim. Bisa. Air. Gelasnya situ. Fatus bihu sa'idan zalaqa, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Wahwat turab, maksudnya adalah tanah yang halus. alladzi la nabata fih, yang tidak bisa ditumbuhi lagi. Yusbiha ma'uha ghairan wa huwa diddul mu'in, yaitu airnya menjadi surut, tidak ada mengalir lagi di tengah-tengah kebunnya. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyah. Fa asbaha, maka di pagi hari, yuqallibu kaffaihi, Allah membolak-balikkan kedua tangannya, kekayaannya dibinasakan. Seperti Allah seperti kita membalikkan tangan. Orang, perkara yang dianggap dia enggak mungkin hancur, tapi seperti bagi Allah seperti kita membalikkan tangan. Mudah enggak ya? Gampang enggak? Coba. Kecuali yang no hand, enggak bisa. Kecuali yang patah tulang. Gampang enggak? Nah, seperti itu permisalannya. Bagi Allah sangat mudah. Bagi dia memikir, ini enggak mungkin kebun saya itu hancur. Atau orang yang punya kekayaannya mungkin sudah triliunan. Ya. Orangnya sudah kekayaannya T-an, bukan MM-an lagi. Dia bilang, saya enggak akan miskin. Ya, saya enggak akan miskin. Wong saya aja bisa beli kabupaten ini. Misalnya. Dia kalau beli bakso sak bakulnya. Ya kan? Misalnya. Alhamdulillah, masya Allah. La quwata illa billah. Ni'mat syarab. Apa tadi kata Allah SWT? Wahya khawiyah. Sedang kebun itu dalam keadaan roboh binasa. Ala urusiha wa yakulu ya laytani lam ustik birobi ahada. Kalau sudah kayak gini, orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang lupa daratan, baru sadar. Laula ya laytani, duhai kiranya dahulu saya lam ustik birobi ahada. Tidak menyekutukan kepada Allah. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Tidak bisa lagi. Ya. Kalau sudah orang sombong, kalau sudah hancur, baru bilang. Seperti Fir'aun, sombongnya minta ampun. Tidak ada obat. Ya. Dikasih azab 3 kali aja, bilang, iya, tobat-tobat. Habis itu, kufur lagi. Dia pas tahu, tenggelamkan laut yang begitu tingginya, tumpah ke dia, dia bilang, amantu bi Rabbi Musa, saya beriman dengan Rabbnya Musa, tapi sudah kematian sudah di depan mata, tidak diterima tobatnya. Mau kayak gitu? Na'udzubillahi min dzalik. Wa ma adzunnu an tabida hadhi abada wa nadima ala ma kana salafa minhu minal qawli alladhi kafara bi sababihi billah. Dia mengira bahwasanya kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Dia menyesal dengan ucapan tersebut, apa yang sudah dia ucapkan, ya. Dan dia mengatakan, ya laitani lam usrik birobi ahada. Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa makana muntasiro. Dan tidak ada baginya sekolongan pun yang dapat menolongnya. Sudah enggak bisa. Kalau sudah terjadi bencana seperti itu, mau pakai alat apapun enggak bisa. Misalnya banjir, rob di mana Pak? Semarang ya. Itu untuk menanggulangi udah triliunan itu. Untuk menanggulangi banjir, rob di Pantura. Ya tetap aja banjir. Ya. Sudah beli pompa sebesar-besar itu untuk bisa buang air rob itu ke laut. Ya lautnya naik lagi, buangnya ke laut. Ya. Itu kekuasaan Allah baru rob. Kemarin pernah dulu banjir besar di Kelabuan. Ya, hitungan setengah jam ya. Orang terjebak semuanya dalam banjir. Ya. Motornya ya sudah, mobilnya sudah enggak bisa keurus lagi kena air hujan, air laut. Ya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Masa ikhwah rahimakumullah, ini berkaitan dengan Al-Kahfi. Terakhir dalam ayat ke-44 Allah menyatakan hunalikal walayatu lillahil haq huwa khairun thawaba wa khairun uqba. Yang artinya hunalikal walayatu lillahil haq, di sanalah wilayah pertolongan itu hanya milik Allah. Kalau sudah kayak gini, dari dulu kita minta tolongnya kepada siapa? Allah. Kita harus yakin yang bisa menolong la quwata illa billah. Kalau sudah orang sudah terlalu pede, orang sudah sombong, kalau sudah kayak gitu enggak ada yang nolong. Dan makanya Allah menegaskan di sanalah wilayah Allah sebenarnya pertolongan itu milik Allah. Al-Haq huwa khairun, Allah yang paling baik thawaba, memberi pahala, wa khairun uqba, dan memberi balasan. Yang paling bisa memberi balasan Allah. Yang paling baik memberi apa namanya balasan berupa azab ya Allah. Barakallahu fiikum. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Ini kisah dari orang yang pemilik dua kebun, yang kebun yang pertama tidak terlalu bagus tapi dia mukmin, tapi dia bersabar dengan apa yang ada, dia senantiasa masuk kebunnya dengan mengucapkan la quwata illa billah, masya Allah la quwata illa billah. Yang satunya sombong dan hancur berkeping-keping dan dia menyesal di kemudian harinya. Ini pelajaran bagi kita adalah ucapan masya Allah la quwata illa billah. Kalau dalam surat sebelumnya Ashabul Kahfi ucapan insyaallah. Insyaallah. Ya, dengan insyaallah Allah akan mudahkan. Karena hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Nabi Sulaiman menggilir istrinya 100, dia punya keinginan nanti lahir semua akan berperang di jalan Allah, tapi tidak mengucapkan insyaallah. Akhirnya lahir cuma satu, cacat lagi, semuanya gugur. Cacat semua. Ya, barakallahu fiikum. Masya Allah, la quwata illa billah pada pertemuan kali ini. Ayolah ikhwah, rahimakumullah. Kisah setelahnya dalam surat Al-Kahfi adalah kisah Nabi Khidir, Nabi Ilyasa, dan Nabi Musa. Kita akan baca di kitab Siyar Alamul Nubala. Kata ayat berapa ini? Dalam surat Khidir ini, apa namanya Al-Kahfi? Tentang Khidir, dicari ya teman-teman. Tentang Nabi Khidir. Kata beliau, Al-Imam Nawawi akan menjelaskan siapa Nabi Khidir. Apakah beliau Nabi, apakah orang soleh, dari kalangan siapa, akan kita jelaskan sedikit. Kalau cukup waktunya, nanti dilanjutkan pada pertemuan yang datang. Qad faqad taqaddama anna Musa rahala ilaihi fi talabi ma indahu minal ilmi dunya. Kata Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, telah disebutkan sebelumnya bahwa Nabi Musa rahala pergi perjalanan fi talabi ma indahu untuk mencari ilmu laduni. Ilmu laduni, ilmu terawang yang tidak bisa ya, ilmu apa, bukan ilmu, ilmu hikmah yang datang dari Allah. Wa qasallahu min khabarihima fi kitabihil aziz fi suratil kahfi. Dan ini diabadikan dalam surat Al-Kahfi wa dzakarna fi tafsiri dzalika hunalik. Masyaallah, berdiri gua orang. Ribut kenapa sih? Diri 5 menit. Garik ngrungokno critane kok ya ribut. Mudeng gak sih? Paham? Ya. Al-musarrah bidikril hadir wa anna ladhi rahala ilaihi wa Musa. Disebutkan secara jelas dalam surat Al-Kahfi bahwasanya yang pergi Nabi Musa mencari Khidir. Karena Nabi Musa mengatakan, aku paling tahu. Aku tidak ada orang lebih tahu, lebih berilmu dariku. Pada saat itu. Allah uji. Ya. Dan ini sebuah hikmah. Wa Musa bin Imran, Nabiyuna Bani Israel, alladhi unzilat alaihi Taurah. Yang diturunkan padanya Taurat. Wa qadih turifa fil Khadir fi ismihi wa nasbihi wa nubuwwatihi wa hayatihi ila al-an alal aqwalin. Telah terjadi perbedaan, kata Ibnu Katsir, tentang Nabi Khidir ini, namanya, nasabnya, kenabiannya, apakah dia masih hidup sampai sekarang. Ya, terdapat banyak riwayat yang akan kita sebutkan pada pertemuan kali ini. Sudah cukup, duduk. Yang nulis sendiri di tangan, berdiri nanti. Longgarik rungok noy kok ya. Lagi kok malah bertelekan seperti di surga, Masya Allah. Ya. Qala al-Hafidz Ibnu Asakir. Al-Hafidz Ibnu Asakir menyebutkan, yuqali innahu Khadir, namanya Khadir. Kha dot ra. Ibnu Adam, anaknya Adam. Disulbihi, dia cucunya Adam. Tapi riwayat ini dhaif. Tapi enggak apa-apa disebutkan. Tsumma rawa min tariqi Daruqutni haddatsana Muhammad bin Fatuh sampai Ibnu Abbas. Al-Hidru Ibnu Adam disulbihi wa nusia lahu fi ajali hatta yukadzabu ad-dajjal wa hadha munqati'ul wal gharib. Biar kalian tahu kalau ada kasih ini, kamu bilang hadisnya dhaif. Apa artinya? Bahwasanya Ibnu Abbas, pernah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya, bahwasanya Abdullah bin Ar-Rumi menceritakan kepada kami, ya, bahwasanya Al-Khidir adalah putra Adam dari sulbinya. Allah menangguhkan ajalnya dari cucunya Adam sampai Nabi Musa, hingga ia mendustakan dajjal. Sanad ini mungkotik, terputus. Ada lagi Abu Hatim Sahal bin Muhammad menyatakan, inna atwala bani Adam umran al-Khadir wasmu Khadrun bin Qabil bin Adam, berarti cucunya. Orang yang paling panjang umurnya dan keturunannya adalah Khadir. Karena pada saat Khadir itu muncul di lautan, di pantai, Nabi Musa enggak pernah kenal orang ini. Dan orang yang sekitarnya juga pada enggak kenal. Ya, orang asing. Namanya Khidrun bin Qabil bin Adam. Namun yang seperti ini juga tidak kurang kuat ya sanadnya. Wa qala Ismail, dinukil oleh Ibnu Katsir bin Wais, ismul Khadir bima balagna wallahu alam al-Mu'ammar bin Malik bin Abdan bin Nas bin Nasr bin Lazid. Ya, bin Lazid. Mu'ammar bin Malik bin Abdan bin Nazir bin Lazid. Wa huwa Khadrun bin Imyabil Imyayil. Ya. Bin Yafis bin Al-Is bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil. Jadi masih keturunannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq. Jadi kalau kita hitung, Khadr bin Imyail bin Yazif, berarti mbahnya Yazif, buyutnya Al-Is, canggahnya Ishaq, udek-udeknya Ibrahim. Ya, ini namanya mbah, buyut, apa lagi? Canggah, wareng. Udek-udek, terus gantung sipur. Bahasa Jawa. Mudeng tau ya. Tapi berapa keturunan Pak sampai Gandung Sur? Nah, Bapak, kakek, buyut, tangga, wareng, ya lima. Ya, ini sampai warengnya. Berarti buyutnya buyut. Nah, tadi riwayat pertama tidak sahih karena cucunya Nabi Adam. Satu riwayat karena apa? Karena disebutkan oleh Ibnu Katsir satu riwayat tapi dhaif, enggak usah dipakai. Ceritanya adalah Nabi Adam itu belum dikuburkan. Sampai Nabi Nuh dan ada wasiatnya dari bapak-bapaknya Nabi Nuh bahwasanya harus dikuburkan setelah adanya tufan, adanya banjir. Setelah itu dikuburkan, barang siapa yang bisa menguburkan nanti umurnya panjang, ya Khidir. Tapi rawinya dhaif, enggak usah dipakai. Ada cerita kayak gitu, enggak usah dianggap, ya. Yang paling kuat kata Ibnu Katsir ya ini. Wallahu a'lam, berarti masih kakek keempatnya Nabi Ibrahim. Cucunya keempat. Cucu keempat. Ini lebih bisa diambil. Ada yang berpendapat ini anak Fir'aun. Keturunan Raja Fir'aun. Ya. Tapi ini dhaif karena di dalamnya ada Muhammad bin Ayyub dari Ibnu Lahiyah. Riwayat ini dhaif. Ada juga empat pendapat. Innahu Ibnu Malik wa huwa akhu Ilyas. Kemudian innahu kana ala muqaddamati dzil qurnain. Yang kedua, dia adalah anak seorang mukmin yang bernama dia pernah menjadi panglima pasukan Dzulqarnain. Ya, dia pernah menjadi panglima pasukannya Dzulqarnain. Ada yang mengatakan ini adalah anak seorang mukmin yang bernama Ibrahim bin Khalil berhijrah. Ada yang mengatakan seorang nabi pada masa Bistash bin Luhrash. Ya. Wa sahih qala Ibnu Jarir dari empat pendapat tadi Ibnu Katsir menyebutkan annahu kana mutaqaddiman fi zamani Afridun bin Isfian hatta adrakahu Musa. Sampai bertemu dengan Nabi Musa. Jadi masih satu zaman, cuma dia di belahan negeri yang lain. Allah berikan kemudahan untuk bertemu. Abu Zur'ah menyebutkan dalam Dalailun Nubuwah dari Ibn Abbas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu lailata usriya bihi wajada raihatan thayyibah. Ya. Di dalam kitab Dalailun Nubuwah dinukil Ibnu Katsir bahwa Rasulullah pernah Isra di malam Isra tersebut beliau mencium aroma yang harum sekali. Faqala ya Jibril ma hadhi raihatut thayyibah? Wahai Jibril, bau apa ini kok sedap sekali, baunya harum sekali? Qala hadhihi rihu qabril mashitati wa banatiha wa zaujiha. Itu kuburannya tukang sisir Fir'aun, Mashitah, anak dan suaminya. Wa qala wa kana bad'u dhalika anna Khidir kana min asrafi bani Israel. Ya. Dan Khidir adalah nabi paling mulia di Bani Israel. Disebutkan riwayat Ibnu Abbas. Di dalam hadis yang lainnya, kenapa namanya Khidir? Kenapa dinamakan Khidir? Dari hadis riwayat Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, innama sumiyal Khidir li'annahu jalasa ala qarwatin baydha. Kenapa dinamakan Khidir, kata Rasul? Karena dia itu duduk di atas tanah gersang putih, kapur yang tidak ada tumbuhan di dalamnya. Fa idza hiya tahtazzu min khalfihi khadra. Ya, tatkala dia itu tiba-tiba, tatkala dia duduk di atas tanah gersang yang, tatkala dia itu orangnya membuat tanah yang gersang putih menjadi hijau subur, namanya khidr, hijau. Jadi kalau dia duduk di tempat yang gersang, dia berdiri langsung hijau. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abu Hurairah. Tafarrada bil Bukhari wa kadza li ruwa Abdul Razzaq an Ma'mar bihi. Namun Imam Bukhari bersendiri dan hadisnya sahih insyaallah. Wa qala al-Khattabi, berkata al-Imam al-Khattabi dinukil oleh Ibnu Katsir, inna ma sumiyal Khidir khadran li husnihi washrakin wajhihi. Ia dinamakan Khidir karena ketampanan dan pancaran wajahnya. Nabi Khidir ini masya Allah cerdas, apa namanya, pintar. Nabi Musa aja kalah kan, tapi dengan izin Allah tampan, glowing, ya, karena berpancar wajahnya. Dari ayat lain yang semakna dengan itu, inna masumiyal Khidir, kata Rasulullah SAW menguatkan hadis ini, al Khidiru Khadran, dinamakan Khidir sebagai Khadran li'annahu sholla ala qarwatin, tatkala dia sholat di sebuah tempat. Ya, kalau tadi kan duduk, ini sholat. Baydha, tanah yang putih, kapur, enggak bisa ditanami. Fahtazzat hadra. Kemudian tanah itu bergetar menjadi hijau, tumbuh rerumputan. Wa hadza qaribun min hadzal wajh. Ya. Al-muhim, Khidir ada yang mengatakan Nabiullah dan ada yang mengatakan Soleh bukan Nabiullah, namun perawatnya tadi juga bisa dipertimbangkan dan dan dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Terakhir, taqaddama anna Musa yusha'u lamma raja'a yaqsanil athar, telah disebutkan pula dalam al Kahfi bahwasanya Nabi Musa dan Yusha bin Nun, ya, alaihi salatu wassalam, lama roja'a, kembali mengikuti jejak ikan, karena Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, ada yang lebih pintar daripada kamu. Karena Nabi Musa mengatakan, saya paling pintar, tidak ada yang lebih pintar daripada saya. Kemudian Allah menegur, ada yang lebih pintar darimu. Coba kamu pergi menyisir pantai, nanti kamu akan ketemu orang di tempat ikanmu loncat. Karena dia bawa ikan, mau dibakar di situ. Ya, kisahnya gimana? Insya Allah kita akan sebutkan pada kisah yang berikutnya. Jika Allah berikan izin dan kemudahan dan kita diberikan umur panjang. Wallahu ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.